man yaqra al hadis. Fadhal. Ahsantum. Fadhal. Nah, ahsan. Fadhal. Immatil muslimin. Nah, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ah, sebelah kanan. Ah. Fadhal. Naam, ahsantum. Apa makna nasihat bagi Allah Azza wa Jal? Ada yang lain? Faddal. Naam. Al-ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlasul amal lillahi ta'ala, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Azza wa Jal. Terus wa tauhiduhu, dan mentauhidkannya. Mengimani rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga asma wa sifat Allah Azza wa Jal. Ya. Tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengakui nikmat-nikmatnya. Dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan seterusnya, ya. Dari makna nasihat bagi Allah Azza wa Jal. Apa makna nasihat untuk Rasul atau untuk kitab Allah Azza wa Jal? Wali kitabihi. Wali kitabihi ay Al-Quran. Nasihat untuk Al-Quran yaitu dengan kita mengamalkan Al-Quran dan meyakini Al-Quran adalah kalamullah, ghair makhluk, bukan makhluk. Kita mengimani Al-Quran, membenarkannya, ya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. mengagungkan Al-Quran. Dan seterusnya dari makna nasihat li kitabillah. Apa makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengimani kerasulannya ya, alaihi salatu wassalam. Membenarkan beliau alaihi salatu wassalam dan meyakini bahwasanya risalahnya adalah untuk seluruh jin dan manusia, mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, berpegang teguh dengannya, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mentaati beliau alaihi salatu wassalam dan mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlak beliau, menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dari makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sampai di sini pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut. Wali a'immatil muslimin. Dan nasihat tersebut juga untuk a'immatul muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Apa makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin? Qala asy-syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala Ar-Rabi', faedah yang keempat. An-nasihatu li a'immatil muslimin wa hiya mu'ahadatuhum 'ala as-sam'i wat-tha'ah. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin ya, adalah dengan mengadakan janji setia untuk mereka ya, untuk mendengar dan taat. Berjanji setia kepada para pemimpin kaum muslimin atau pemimpin penguasa muslimin. Untuk mendengar dan taat kepada mereka. Wa adamu nakfihim wa adamu nakfi ahdihim, dan tidak melanggar perjanjian dengan mereka. Wal wafa'u lahum, menunaikan janji untuk mereka. Wa imtithalu amrihim, dan menjalankan perintah mereka. Wa ijtinabu nahyihim, dan menjauhi larangan mereka, para penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Malam ya'muru bimaksiatin, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Aw yanhau an ta'atin, atau selama mereka tidak melarang dari ketaatan atau kewajiban kepada Allah Azza wa Jal. Fala ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini makna nasihat untuk a'immatul muslimin, penguasa kaum muslimin. Ya. Kita mendengar dan taat kepada mereka. Ya. Tidak mengingkari perjanjian dengan mereka. Yaitu tidak memberontak mereka. Kalau memberontak berarti mengingkari perjanjian. Kita menjalankan perintah mereka dan menjauhi larangan mereka. Aturan-aturan yang ada diikuti, dilaksanakan, dipatuhi. selama mereka perintahnya bukan kemaksiatan. Kalau perintahnya kemaksiatan, maka jangan diikuti, jangan dilaksanakan perintah tersebut. Bukan, jangan dilaksanakan semua perintahnya, bukan. Jangan dilaksanakan perintah yang berisi kemaksiatan itu saja. Nah, adapun perintah yang baik, ya, yang tidak termasuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ikuti, ya, patuhi perintah penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Dan selama mereka tidak melarang dari ketaatan. Nah, jika mereka melarang dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, melarang naam salat 5 waktu misalkan, ya, melarang puasa, ya, Ramadan, ya, maka ya, jangan ditaati, ya, jangan dipatuhi, karena meninggalkan sholat ataupun meninggalkan puasa Ramadan adalah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga karena tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Wajib bagi kaum muslimin untuk taat, mendengar dan patuh kepada penguasanya. Haram bagi mereka memberontak, melawan kepada penguasanya. Haram bagi mereka menyelisihi aturan-aturan mereka yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, ya, alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, itu penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Selama mereka adalah muslim, ya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk patuh, mendengar dan taat kepada mereka, ya. Bagaimana kalau mereka zalim, tidak adil? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak, walaupun mereka memukul punggungmu, ya, sewenang-wenang, wa akhadhu malak, dan mereka mengambil hartamu, ya, maka tetap isbiru, tetap sabar. Maka musalla, selama mereka masih muslim mukmin, masih sholat, ya, masih menegakkan sholat, maka taati penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Dan ini adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah, ya, prinsip dasar, ya. Ahlus sunnah wal jamaah adalah as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin, mendengar dan taat kepada penguasa muslimin. Sebagaimana ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Beliau memberikan ceramah, ya, atau tausiah. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat seorang yang hendak pergi. Nah, fa'ausina, maka berilah nasihat kepada kami. Nah, yang ketika itu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum sedang mendengar tausiah atau ceramah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isi ceramahnya membuat mereka menangis, ya, dan membuat hati mereka bergetar, ya, mendengar penyampaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fa'ausina, ya, ini sepertinya nasihat orang yang hendak pergi nih, ya, mau'idhatu muwaddi'. Nah, maka berilah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Dan agar kalian mendengar serta taat, ya, as-sam'i wat-ta'ah, kepada penguasa, mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menguasai kalian atau yang menjadi penguasa kalian adalah bekas budak Habasyi, ya, Ethiopia. Nah, ketika dia sudah menjadi penguasa, maka taati. Nah, ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya bahwasannya akan datang, ya, nanti penguasa-penguasa yang zalim. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kami mengangkat pedang untuk melawan mereka, penguasa-penguasa yang zalim? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, "Lah, jangan, ya, nggak boleh memberontak, ya, maka musholah, selama mereka masih sholat, selama masih muslim." Nah, kecuali jika kalian melihat naam kekufuran yang nyata, ya, maka selama zahirnya masih muslim, ya, wajib bagi kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada penguasanya, ya. Wa minan nushi lahum, dan diantara bentuk nasihat untuk penguasa atau pemimpin, addu'a lahum bitaufiq wat tasdid fi a'malihim, mendoakan taufik untuk mereka, mendoakan agar mereka diberi petunjuk dalam menjalankan tugas-tugas mereka, karena tugas memimpin berat, ya. Nah, kita rasakan memimpin keluarga sendiri, nah, ringan apa berat? Hah? Anak-anak kita dan istri kita yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak dan istri kita. Nah, sudahkah kita ngajari mereka? Sudahkah kita mengarahkan mereka, menasehati mereka, membimbing mereka, menjaga mereka, ya, dan seterusnya dari berbagai macam kewajiban. kepala keluarga. Berat ya. Apalagi pemimpin negara, ya, pemimpin negeri, nah, tentunya berat tugasnya, ya, nggak gampang, ya. Sehingga diantara bentuk nasihat untuk mereka adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, berdoa kepada Allah agar mereka diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi petunjuk untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan inilah yang dilakukan oleh para salaf, para pendahulu kita yang saleh. Ya. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, yang maknanya kurang lebih, jika aku memiliki satu doa yang mustajab, nah, maka akan aku peruntukkan untuk penguasa muslim. Jika beliau memiliki satu doa yang mustajab, maka akan digunakan doa tersebut untuk kebaikan penguasa. Ya. Kenapa enggak untuk diri sendiri aja? Ya, kebaikan diri sendiri. Nah, kan cuma satu ini doa mustajab. Nah. Maka beliau mengatakan kalau doa tersebut untuk kebaikan diri sendiri, maka hanya diri saya sendiri yang mendapatkan kebaikan. Ya. Tapi jika doa tersebut untuk kebaikan penguasa, ya, kemudian mustajab, maka kebaikannya untuk seluruh rakyatnya. Dia doakan agar penguasanya, nah, penguasa yang soleh, yang adil, yang dan seterusnya, nah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang jujur dan seterusnya. Maka keuntungannya dan kebaikannya untuk seluruh rakyat, nah, akan merasakan, ya, kesolehan dari penguasanya atau pemimpinnya. Nah, maka doakan kebaikan, ya, kepada atau untuk penguasa. Nah, doakan. Bukan malah selalu dan terus menerus dicari-cari kekurangannya, ya, kesalahannya dan seterusnya, ya. Kemudian setelah itu, nah, kesalahan, kekurangan, ya, penguasa tersebut digembar-gemborkan di khutbah-khutbah Jumat, ya, di ceramah-ceramah, ya, sehingga yang ada adalah, nah, munculnya emosi dari para rakyat. Nah, rakyatnya jadi emosi, ya. Nah, pengennya memberontak, ya. Pengennya melawan, ya. Tidak demikian, ya. Ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ya. Doakan. Wabadlul masyurati lahum, dan diantara bentuk nasihat untuk mereka adalah badlul masyura lahum, menyampaikan saran dan pertimbangan, ya, kepada mereka, ya, mengerahkan, naam, upaya untuk memberi saran pertimbangan untuk mereka. Wanushuhum birifkin walutfin walin, dan menasihati mereka dengan lemah lembut. Bukan menasihati mereka di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, atau bukan menasihati mereka di depan pintu gerbang istana, ya. Nah, dengan mengadakan demonstrasi ini, demonstrasi itu, ya. Itu bukan nasihat. Nah, itu menambah kerusakan. Akan tetapi nushuhum birifkin walutfin walin, menasihati mereka dengan lemah lembut, ya. Karena mereka adalah penguasa, pemimpin, nah, pantas untuk dihargai, dimuliakan, dihormati. Maka ketika kita memberi nasihat, nasihat dengan lemah lembut, Nah, fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengucapkan ucapan yang lembut, memberi nasihat dengan nasihat yang baik kepada Fir'aun. Nah, ini kepada Fir'aun saja, ya. Fakula lahu qawlan layyina. Ucapkan ucapan yang layyina, yang lembut. Semoga dengan ucapan lembut tersebut dia akan sadar, ya. Ingat Allah, kemudian takut kepada Allah. Maka apalagi, ya, kepada seorang penguasa yang dia jelas muslim, mukmin. Maka beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut, ya. Yaitu dengan empat mata, ya. Memberi nasihat kepada mereka secara empat mata, nah, jika mampu, ya. Nah, artinya bukan memberi nasihat kepada mereka dengan cara, ya, demonstrasi ataupun menjelek-jelekkan mereka di hadapan umum, ya, di khutbah-khutbah atau di mimbar dan semisalnya. Nah, ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, jika ingin memberi nasihat kepada mereka, maka memberi nasihat dengan lemah lembut, ya. Wa minan nasihati lahum, dilanjutkan, dan diantara bentuk nasihat untuk mereka, untuk penguasa kaum muslimin, al-wafa lahum, menepati janji setia kepada mereka. Wa adamu isyanihim, dan tidak bermaksiat kepada mereka. Tidak menyelisihi mereka, tidak bermaksiat kepada mereka. Wal khuruj alaihim, dan tidak melakukan khuruj, pemberontakan kepada mereka. Walau ra'a muwatinuhum wa sya'buhum syai'an minal qusur fi a'malihim. Walaupun rakyat, ya, atau manusia, ya, mereka melihat ada banyak kekurangan, nah, atau bahkan kezaliman dalam tugas-tugas mereka, dalam perbuatan-perbuatan mereka. Nah, au fil huquq, atau ada kecacatan dalam masalah penunaian hak-hak rakyat misalkan. Nah, walaupun manusia melihat adanya tadi, ya, bentuk ketidakadilan misalkan, ya, kezaliman dilakukan oleh penguasa. Nah, bahkan ada yang sewenang-wenang, ya, dan seterusnya. Akan tetapi hal-hal seperti itu tidak menghalalkan untuk memberontak. Tidak, memperbolehkan untuk memberontak penguasa muslim. Bahkan yang diperintahkan adalah sabar, isbiru, ya. Isbir, sabar. Wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Nah. Oh, sekarang apa-apa serba pajak misalkan, ya. Pajaknya membengkak besar-besar sekarang. Nah, isbiru, sabar, ya. Nah, dan kalau ternyata tanah yang kita diami ini, ya, ternyata akan dijadikan jalan misalkan, ya, sehingga diambil alih oleh pemerintah, ya, isbiru, ya, sabar. Nah, ya, tidak mengompori yang lain untuk memberontak, ya. Nah, ya, tidak, tapi sabar, ya. apalagi kalau tanah tersebut diambil alih kemudian ganti rugi dengan bukan ganti rugi, ganti untung dengan sekian kali lipat. Nah, biasanya harganya 100 ribu per meter jadi 5 juta per meter misalkan. Tanpa diganti rugi pun, hendaknya seseorang sabar. Ketika hartanya diambil oleh penguasa, atau bahkan punggungnya dipukul oleh penguasa, isbiru, sabar. Kenapa harus sabar? Fa inna ma yatarattabu 'alal khuruj 'alaihim minal mafasid. Wahtilalil umur aqdam wa atam mimmahum alaihi. Karena akibat dari pemberontakan, akibat dari melawan penguasa, itu adalah kerusakan-kerusakan, dan kekacauan-kekacauan urusan, yang lebih besar, lebih parah, daripada kekacauan ataupun kerusakan yang ada sekarang sebelum pemberontakan. Memang ada kezaliman, ada ketidakadilan, ada kecacatan, kekurangan yang dilakukan oleh penguasa misalkan, tapi itu tidak menghalalkan untuk memberontak, tidak. Karena pemberontakan atau perlawanan kepada penguasa akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dan lebih parah. Terhitung penguasa sekarang ini dalam setahun membunuh 100 orang misalkan. Terjadi penguasa yang zalim, 100 orang dibunuh. Dalam setahun itu 100-200 orang terbunuh tanpa alasan yang jelas, misalkan. Akhirnya para penggembos atau para khawarij, para pemberontak menggembar-gemborkan pemberontakan dan perlawanan kepada penguasa. Akhirnya rakyat tersulut, terjadilah pemberontakan, peperangan antara rakyat dengan aparat. Yang kadang-kadang aparat ini saudaranya sendiri. Terjadi peperangan. Baru satu minggu peperangan, berapa yang mati? Ribuan. Dua minggu 5.000. Satu bulan, nggak kehitung lagi dah. Ketika sebelum pemberontakan, setahun, penguasa secara zalim membunuh 100-200 orang. Tapi setelah pemberontakan yang meninggal adalah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan yang terbunuh wanita dan anak-anak. Jadi korban. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini menunjukkan bahwasannya pemberontakan itu kerusakannya lebih besar. Lebih parah, maka isbiru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita untuk sabar. Wa minan nasihati lahum, dan yang terakhir. Dan di antara bentuk nasihat untuk penguasa adalah al-qiyam ma'ahum fi wajhi man yaqumu diddahum. Wa yashuq asal ta'ah alaihim bil khuruji alaihim wa naqdi ahdihim. Di antara bentuk nasihat untuk penguasa juga adalah apa? Al-qiyam ma'ahum fi wajhi man yaqumu diddahum. Ikut andil, atau ikut bersama penguasa, untuk menghadang orang-orang yang melawan penguasa. Ikut membela penguasa, bersama penguasa untuk melawan orang-orang yang memberontak mereka, memberontak penguasa. Wayasyuk as-sata'ah, ya, ikut bersama penguasa untuk melawan, nah, orang-orang yang ingin merobek, nah, tongkat ketaatan, ya, ingin merusak, ya, mematahkan tongkat ketaatan, ya, kepada penguasa. Ikut bersama penguasa, ya, untuk melawan orang-orang yang memberontak mereka, wanak diahdihim, dan orang-orang yang melanggar perjanjian dengan mereka. Ini diantara bentuk kepada penguasa. Maka ketika penguasa dijatuhkan, ya, oleh Naam, ya, orang-orang yang hendak memberontaknya dan melawannya, ya, maka, nah, hendaknya, ya, kita membela penguasa tersebut, ya, karena ini sebagai bentuk nasihat untuk mereka, ya, kita bersama mereka, nah, kita membela mereka dari orang-orang yang ingin memberontaknya dan melawannya. Dan ini sebagai bentuk an-nasihah li'a'immatil muslimin. Nah, ini diantara contoh-contoh dan bentuk-bentuk nasihat untuk a'immatul muslimin. Nah, baik, tinggal satu lagi, yaitu an-nasihah li'amatihim, untuk seluruh kaum muslimin. Tetapi karena penjelasannya agak panjang, insyaallah nasihat untuk ammatul muslimin penjelasannya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.